Ini ada pertanyaan, bagaimana jika yang terjadi di negara-negara tertentu terjadi perbedaan dalam menentukan satu Syawal, sehingga kadang di negeri ini berbeda hari pelaksanaan sholat id dengan di Saudi atau negara-negara sekitar. Tadi telah disinggung secara ringkas bahwa bimbingan para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, agar melakukan puasa dan hari raya bersama pemerintah kaum muslimin di mana seseorang berada. Dan tentu kita melihat fenomena yang menyedihkan terjadi di negeri ini ataupun di negeri yang lain, di mana kaum muslimin berlomba-lomba untuk menentukan hari puasa ataupun hari rayanya sesuai dengan organisasinya atau kelompoknya masing-masing. Padahal kita semua merasakan bahwa saum Ramadan adalah syiar kebersamaan kaum muslimin. Semua merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, apalagi jika pelaksanaan bulan suci Ramadan atau pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan dilakukan secara serempak di satu negara. Demikian pula terkait dengan hari raya, termasuk syiar kebersamaan kaum muslimin. Betapa pemandangan yang tidak baik ketika hari raya terjadi di hari yang berbeda-beda di antara kaum muslimin di suatu negara. Yang satu sudah hari raya, yang satu belum. Maka bimbingan para ulama kita adalah berhari raya bersama pemerintah. Di samping Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat hilal dan berhari rayalah dengan melihat hilal, beliau SAW juga mengatakan saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas, puasanya kalian ketika umat manusia berpuasa. Artinya mayoritas kaum muslimin dengan pemerintah berpuasa di hari itu, dan hari raya kalian juga demikian. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama, mereka menekankan bahwa pelaksanaan puasa jihad bersama imam bil muslimin. Oleh karena itu hendaknya kaum muslimin berusaha untuk menjaga keutuhan kebersamaan di dalam pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan dan juga di dalam pelaksanaan hari raya Idul Fitr. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimanakah dengan wanita hamil atau menyusui yang punya hutang puasa? Apakah hutangnya diqadha atau membayar fidyah? Tadi sudah dijelaskan terkait dengan wanita hamil dan menyusui, tergantung sebab tidak puasanya. Ketika sebab tidak puasanya itu karena dirinya sendiri, maka dengan mengqadha puasanya saja. Ketika sebab tidak puasanya itu karena anaknya atau janinnya, maka dengan mengqadha puasa dan memberi makan. Ketika sebab tidak puasanya itu karena dirinya dan juga karena anak atau janinnya, maka cukup membayar qadha puasanya saja. Itu rincian yang tadi disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Dan yang terpenting, wallahu alam, sejauh pendapat yang saya condong padanya, untuk tidak bermudah-mudahan menempuh fidyah. Tidak bermudah-mudahan menempuh fidyah karena khawatir ada unsur bermudah-mudahan dari sebagian ummahat atau kaum ibu untuk bermudah-mudahan tidak berpuasa dan memilih jalur pintas membayar fidyah karena merasa mampu untuk memberikan fidyah itu. Wallahu a'lam. Apakah ada orang yang fakir atau miskin di saat ini, khususnya di daerah perkotaan? Ada apa enggak ya? Namanya orang fakir selalu ada sampai hari kiamat. Karena nusus dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali atau dalam beberapa kafar selalu menyebutkan terkait dengan orang fakir atau orang miskin. Termasuk juga dalam masarifuz zakah, baik zakat fitr ataupun zakat mal, di antaranya adalah al-fakir dan juga miskin. Maka fakir dan miskin akan selalu ada ila yaumil qiyamah. Kecuali yang memang dijelaskan dalam nas di masa Imam Mahdi di akhir zaman, umat Islam dalam kondisi di atas kekayaan, di atas rahmah, sehingga kesulitan untuk menyalurkan zakatnya. Adapun saat ini, maka banyak orang fakir dan banyak orang miskin walaupun di perkotaan. Dan nampaknya yang terpenting adalah definisi dari fakir ataupun miskin itu sendiri apa? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk bisa menghidupi dirinya. Tidak punya penghasilan. Sedangkan miskin tarafnya di atas fakir masih. Dalam hal dia punya penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Punya penghasilan ataupun tidak mencukupi. Ya kadang min kurang, pas ada rezeki ya datang rezeki ya lebih ada sedikit, besok lagi kurang lagi, lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Ini miskin, punya penghasilan namun tidak mencukupi secara aghlabiyah, secara kondisi kesehariannya. Dan insyaallah jika sungguh-sungguh mencari akan mendapatkan fakir ataupun miskin walaupun di perkotaan. Bolehkah membayar fidyah dalam bentuk mentahan diberikan kepada satu orang saja untuk beberapa hari yang tidak ditunaikan puasanya? Jazakallahu khairan. Jawabannya adalah boleh. Tidak puasa Tidak puasa 10 hari. Mau di cari orang fakir sulit tadi itu. Nemunya satu itu. Apakah boleh diberikan kepada dia? boleh. 10/10 boleh diberikan kepada dia. Kalau sekiranya 10 hari kita pegang dengan pendapat Syekh bin Baz, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setengah zakat fitrah, maka 10 hari berapa? 5 kilo ya. Afwan. 1 kilo setengah itu 1 sok. 2 kilo setengah itu 1 sok. Kalau 5 kilo berarti 4. Iya. 5 kilo berarti 4. Kalau 10 kilo 8. 10 kilo 8. 12 kilo setengah. 12 kilo setengah berarti untuk 10 orang. Diberikan kepada dia beras 12 kilo setengah satu orang, maka tidak mengapa. Nah, bagaimana hukum sahur di malam hari sebelum tidur, Ustaz? Tadi sudah disebutkan tentang sunnah di dalam sahur, yaitu takhir as-sahur, mengakhirkan prosesi makan sahur. Adapun iftar, kebalikannya, ta'jilul iftar, mendahulukan, mensegerakan iftar. Oleh karena itu Syekh Al-Fauzan mengingatkan kebiasaan orang yang sahur di malam hari jam 1 sahur kemudian tidur. Nah, ini seringnya sholat subuhnya bablas. Itu beliau ingatkan, berapa banyak orang yang seperti itu. Nah, walaupun tentu puasanya sah, tetapi menyelisihi sunnah terkait dengan menyegerakan prosesi sahur. Bagaimana kalau ketika berbuka tidak ada makanan dan minuman, Ustaz? Bagaimana cara berbukanya? Tadi sudah disebutkan sama saya, Sa'di, air. Air, air apa? Air mata enggak ada, air keran. Air keran suci. Karena saya bilang fa innahu tahur, suci. Karena enggak ada, sudah minum sementara. Nanti bisa dikobok dengan yang lainnya. Bismillah, apabila ada seorang yang mempunyai hutang puasa Ramadan pada tahun-tahun yang berlalu, hingga dia lupa berapa kali puasa yang akan dia ganti, apakah boleh dia mencukupkan hutang tersebut sekehendaknya, sebatas perkiraan dia? Jazakallah khairan. Fatwa dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, untuk yang seperti ini, apabila sudah berlalu bertahun-tahun, maka tidak berkewajiban untuk mengqadha. Yang wajib bagi dia memperbanyak istighfar, karena apa yang dilakukan itu adalah kelalaian dan dosa. Memperbanyak istighfar dan tidak berkewajiban untuk mengqadha, karena mengqadha, kewajiban mengqadha terkait dengan batas sebelum datang Ramadan berikutnya. Namun bukan berarti ya sudahlah, kita bermudah-mudahan saja, gak usah dibayar-bayar, nanti kan cukup istighfar saja. Tidak, tidak seperti itu. Ini pembicaraan bagi yang sudah berlalu, bukan yang direncanakan. Bukan at-tahayyul, mensiasati, mengakali syariat, tidak. Tapi yang memang murni kondisi seperti ini, kesimpulannya memperbanyak istighfar dan berusaha lebih baik dalam menyongsong Ramadan-Ramadan berikutnya. Nampaknya waktu sudah melebihi jam 2. Insyaallah sementara kita cukupkan sampai di sini. Terkait dengan hal-hal lain yang belum terjawab di sini, insyaallah bisa antum tanyakan kepada asatidzah yang ada di Surabaya ini, asatidzah afadhil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.